takdir Allah berupa kejelekan, yang pertama ada yang marah. Ada yang marah seakan Allah itu mendzaliminya. Yang pertama ini mendapatkan dua kerugian. Yang pertama, bagaimana? Musibah itu tetap mengenainya. Yang kedua, dia berdosa. Dua kerugian. Kalau yang kedua, yakrah. Wasib yasbiru wa yakrah. Ia bersabar walaupun tidak suka. Ini juga masih mending. Kenapa? Karena terampuni dosanya. Ma'yusim muslimin min nasab. Ma'yusim muslimun min nasabin. Wala wasabin. Nah. Wala hammin, wala hazanin, wala adha, wala ghammin, hatta syauka yusyakuha, illa kafallahu biha khataya. Tidak ada seorang muslim yang tertimpa dengan sakit, dengan keletihan, dengan humum, banyak masyakil, dengan kesedihan, rintangan, banyaknya problem, sampai duri yang mengenai dirinya, kecuali Allah menghapuskan dosa-dosanya. Ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari Muslim. Taib. Kemudian kelompok yang ketiga adalah yardha yang syarih sadruhu. Ridha dan lapang dada. Mendapatkan dua keuntungan. Mengharapkan pahala dari Allah SWT. Mendapatkan dua keuntungan. Takfir dunum. Pemada. Ziyadal hasanah. Terampuni dosanya. Dan tertambah kebaikannya. Karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sering kita sebutkan, hadis Anas bin Malik. Idza talaitu 'abdi bi habibatayhi fa sabar awattuhu minhumal jannah. Jika hambaku aku uji dengan kedua matanya dia bersabar, aku ganti kedua matanya dengan surga. Ini tambahan kebaikan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat adalah orang yang memuji kepada Allah, bersyukur kepadanya tatkala mendapat musibah. Dari sini mendapatkan banyak kebaikan, terampuni dosanya, ditambah kebaikannya, dan diangkat derajatnya seperti para anbiya. Sebutkan tadi, narfa'u darajati man nasya. Kami angkat derajatnya sesuai dengan apa yang kami kehendaki, yaitu para anbiya wa rasul tatkala mendapat musibah. Mafhumul kalam. Bisa difahami. Nah. Kemudian kenapa Allah SWT memberikan ujian-ujian seperti ini? Limadza itu Allah SWT ibadah, kenapa Allah menguji hamba-hambanya? Di umur, karena ada beberapa perkara. Yang pertama li qasdil ibtila. Yang pertama dengan tujuan untuk menguji. Menguji hamba tersebut. Dalilnya sangat banyak. Dalam surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mahzi Allah Subhanahu wa taala di tangannya kekuasaan. Dia adalah zat yang mampu atas segala sesuatu. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa yang terbaik amalannya? Adanya kehidupan, adanya kematian dan kehidupan itu ujian. Coba tatkala mungkin mendapatkan musibah, adik kita meninggal atau anak kita meninggal, atau ibu dan ayah kita meninggal. Bisa enggak kita ini bersabar dengan ujian tersebut, sehingga bisa melakukan amalan yang terbaik. Ya baluakum ayyukum ahsanu amala. Fudul bin Iyad nyatakan, ay aswabah wa akhlasah, yang benar dan ikhlas. Dan juga firman Allah, sehingga juga kita sebut, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Dalam surah Ali Imran Allah sebutkan, Apa kalian tuh mengira masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, yang berjihad di antara kalian, yang berjihad. Wa ya'lamu as-sabirin, dan Allah juga belum mengetahui siapa yang bersabar. Ini untuk ujian. Jadi kita mendapatkan musibah untuk ujian. Demikian pula alif lam mim. Hasiban nasu ayyatruku ayyakul amanna hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamannallahu alladhina sadaku wa la ya'lamannal kadhibin. Dalam surah Al-Ankabut ayat 1, 2, 3, ayat 1, ayat 2 dan 3. Alif lam mim. Naam. Hasiban nasu ayyatruku ayyakul amanna hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mereka itu mengucapkan kami beriman kemudian tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Wa ya'lamallahu alladziina shadaqu wa ya'lamul kadzibiin, agar Allah mengetahui siapa mereka yang jujur keimanannya benar dan siapa yang dusta. Ini untuk ujian. Coba kalau nanti mendapatkan musibah kematian, keimanannya benar apa enggak ini? Atau dia mendapatkan kemiskinan, apakah betul-betul mempertahankan Islamnya? Atau masuk Kristen ketika dikasih sarimi, kasih beras, kasih pakaian? Ini untuk menguji. Dan kadang juga ujian tidak hanya sebatas kemiskinan. Kadang dengan kekayaan, ini juga ujian, jangan dikira kekayaan itu bukan ujian. Telah lewat. Laisa bifaqih man lam yaut mala. Siapa masih ingat ucapan Sufyan Tsauri ini? Masih ingat? Coba siapa yang masih ingat? Hah? Masa satu pun tidak ingat? Abdul Wahab. Musibah nikmatan wa mala warraha musibatan. Tidak faqih. Tidak menganggap bahwasanya dengan adanya musibah itu sebagai nikmat. Dan adanya kelapangan, adanya kenikmatan itu sebagai musibah, sebagai ujian dari Allah SWT. Dan telah lewat bahwa Rasulullah menyatakan mal faqru akhsha alaikum. Nah, walaqad mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya fatanafasu fiha kama tanafasu fiha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Bukan kefakiran yang aku takutkan untuk kalian, tapi yang aku takutkan adalah dengan terbentangnya dunia. Terbuka dunia, banyaknya kenikmatan, kalian berlomba-lomba di dalamnya sebagaimana mereka berlomba-lomba, kalian binasa sebagaimana mereka binasa. Coba lihat bagaimana Allah berikan kenikmatan kepada Qarun. Luar biasa. Kunci-kuncinya dibawa orang kuat, tidak mampu untuk membawa. Itu baru kuncinya. Kira-kira gudangnya kayak apa ini besarnya? Kalau kita bawa kunci, kuat tidak dengan jari ini? Jari kelingking kuat, bawa kunci, kuat sekali. Bukan hanya jari, mungkin dengan kuku aja kuat. Tapi ini kuncinya dibawa orang kuat tidak? Tidak mampu. Coba lihat bagaimana Fir'aun menguasai Mesir. Orang semua takut. Ada anak laki-laki yang lahir, dibunuh. Gak ada yang berani melawan. Kekayaan luar biasa. Ternyata mengantarkan dia kepada kekufuran. Demikian pula Fir'aun. Dalam Fir'aun dan juga Qarun mengantarkan kepada kekufuran. Dan masih banyak yang lain. Ada hadis terjadi perselisihan. Nah, tentang kesahihan dan juga tentang kelemahannya. Sahih dan juga yang dhaif. bahwa ada di antara manusia ketika ditimpa dengan apa? Inna min ibadi man lawanaituhu lafzalughani. Sunya ada hamba-hambaku yang kalau aku kayakan menjadikan kekayaan itu merusak dia. Jadi kaya semakin rusak. Jadi banyak yang demikian. Baik. Insyaallah sampai di sini. Insyaallah masuk hadis. Nah.